on, baby. Di suatu hari tanpa sengaja kita bertemu. Aku yang pernah terluka kembali mengenal cinta. Hati ini kembali menemukan senyum yang hilang. Semua itu karena dia. For tonight, because we will go home right now. Okay, see you.